hati ini padamu mati sudah. Hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Buang saja semua kata cintamu, buang saja semua kata maafmu, hancur sudah hati ini padamu, hancur sudah.